Mitra Bisnis, Wakil Gubernur Ahok naik pitam dengan ditemukannya banyak bis Trans Jakarta yang baru dibeli tapi sudah berkarat, seperti tidak dalam kondisi baru. Alasan dari tim pengadaan bahwa karat timbul lantaran bis terkena air laut sewaktu pengiriman di kapal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Asas Tigor Nainggolan. Pak Tigor, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi kalau saya lihat itu sebetulnya bukan bus bekas ya, tapi itu bus yang sudah lama, yang belum terjual. Nah, jadi itu sudah kelamaan di gudang begitu ya, di tempat parkir begitu. Nah, jadi itu yang dibeli. Karena saya bisa bilang demikian, saya melihatnya dari kerusakan-kerusakan yang dialami pada minggu pertama setelah dioperasikan. Apa itu kerusakannya? Pertama, bannya tiba-tiba pecah atau bannya lepas, lalu tabung gasnya meledak walaupun dalam kondisi busnya normal. Ya, wajar saja Ahok marah gitu ya, karena kan Ahok masa dibohongi kan, dinas perhubungan pada saat itu ya, Pak Udar Pistono gitu loh. Dia bilang, berarti kan soalnya ini bus bagus, tidak ada masalah, ternyata banyak masalah. Dan ada penyelewengan dalam pengadaannya begitu loh. Jadi makanya saya mendorong Pak Jokowi dan Pak Ahok menggandeng KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengaudit proses pengadaan lelangnya begitu. Ada makan dalam pembeliannya. Jadi seperti itu hitung-hitungannya. Jadi karena kerusakannya kan yang dihadapi tadi, ya. Ini menunjukkan bahwa kalau ban bisa pecah mendadak gitu ya baru dioperasikan, itu artinya ban-ban yang stok lama bannya kan. Udah lama tapi nggak digunakan ya. Seperti ban mobil kita lah. Kalau kelamaan di garasi tiba-tiba mau dipakai, ban itu pasti retak-retak kan. Jadi saya pikir, ya saya wajar ya lihat Ahok marah gitu, Pak Jokowi marah sampai mengganti Udar Pistono ya. Karena memang itu ada penipuan di sana. Makanya saya sangat mendukung Pak Jokowi dan Pak Ahok untuk menggandeng KPK gitu, untuk mengaudit. Jadi persoalannya jangan terjebak evaluasi melihat ini busnya rusak atau tidak gitu, bukan. Tapi harusnya dievaluasi dan diadil proses pengadaannya, kok bisa mendapatkan bis berkarat seperti ini gitu loh. Ya ini kan barang harga yang 3,7 miliar per armada ya, itu bukan barang murah kan. Artinya ya itu semua harusnya sudah diperhitungkan ketika itu dikirim mau masuk kapal kan, ada pengecekan harusnya kan. Saya nggak tahu apakah orang dari tim pelelangannya bersama importernya ada pengecekan di sana gitu loh, ketika mau dimasukkan kapal. Tiba dari kapal di Indonesia dicek lagi nggak gitu kan. Nah saya yakin ini nggak ada semua gitu loh, kalau ada pasti dicegah itu bus gitu kan. Atau sudah diributin gitu loh, nggak bocor karena diangkat oleh media kan. Baik Pak, melihat kejadian ini, selanjutnya perlukah kita memiliki pakar independen nih Pak untuk mengecek kelayakan? Ya perlu saja, tapi maksud saya tapi jangan cuma untuk melihat busnya bagus atau tidak gitu loh. Tapi lebih dalam, melihat ini proses pengadaannya benar atau tidak gitu loh. Nah itu kapasitasnya ada di KPK, kan gitu. Nanti KPK akan membentuk tim gitu loh untuk melihat ini, termasuk mungkin nanti ada pakar otomotif, pakar gas, begitu halnya gitu kan. Tapi Pak Tigor, disebutkan pihak ATPM akan mengganti seluruh kerugian yang dialami Pemda. Bagaimana menurut Anda? Ya artinya kalau menurut saya itu salah sebetulnya kalau dia mau mengganti ya. Itu menunjukkan bahwa memang itu nggak benar, salah gitu jadinya si perusahaannya. Kalau dia perusahaan yang benar, nggak terlibat dalam penyelewengan, pasti dia akan bilang, loh saya kan sudah kasih dan Anda sudah terima, sudah operasikan ya. Kalau ada kerusakan tanggung jawab Anda dong. Kan begitu kalau kita beli barang. Istilahnya kan gini, kalau ada uang kembali hitung di tempat gitu kan. Dan importernya kan juga lucu, itu bukan pemenang tender tuh. Sutesan Abadi itu yang menjadi importer itu, yang katanya agen tunggalnya Anka itu, Ida Krisna itu bukan pemenang tender, dia hanya subkon dari dua pemenang tender. Lah kok subkon bisa menjadi importernya gitu loh. Ya kan? Nah ini ada apa gitu loh. Nah ini makanya harus diaudit, harus diperiksa tuh Pak Indra Krisnanya, Pak Udar Pistononya, Pak Derajatnya sebagai ketua tim pelelangannya gitu loh. Saya berpikir ini jadi kasus yang kedua ya setelah tahun 2003 yang lalu ya. Waktu itu juga pengadaannya itu bermasalah. KPK turun dan dua orang gitu ya terkena kasus korupsi gitu loh. Demikian Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Asas Tigor Nainggolan. Saya Mandariska.